ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'am. Kita lanjutkan. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan fa fi kulli ayatin min hadhil ayat taqriru tauhidir rububiyyah lil ilzam bi tauhidil uluhiyah. Ini juga metode uslubul Quran di dalam berdakwah, menyebutkan penetapan tauhid rububiyyah untuk mengilzam umat manusia dengan tauhid al-uluhiyah. Fa fi kulli ayatin min hadhil ayat, pada setiap ayat dari ayat-ayat ini, takrir tauhid rububiyyah, terdapat takrir penetapan tauhid ar-rububiyyah lil ilzam bi tauhidil uluhiyah, untuk mengilzam, mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Fa yaqul fi kulli ayatin min hadhil ayat al-khamsi akibat takrir tauhid ar-rububiyyah a ilahun ma'allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada setiap ayat dari ayat-ayat yang lima tersebut yang di atas, selalu dibarengi dengan penetapan tauhid ar-rububiyah, atau setelah menetapkan tauhid ar-rububiyah dibarengi dengan lafaz a ilahun ma'allah. Kata Syekh Abdul Muhsin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada setiap ayat yang lima, ayat yang di atas itu. Amman khalaqas samawati wal ard. Itu kan lima ayat kan di atas kan? Masing-masing dari setiap ayat itu akibat takrir tauhid ar-rububiyah, setelah mentakrir menetapkan tauhid ar-rububiyah dibarengi dengan apa? Lafaz a ilahun ma'allah. Ilah apa mana ilah? Ilah di situ maknanya al-ma'luh, yang disembah. Apakah ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wal makna anna man tafarrada bi hadzal af'al allati hiya min af'alillahi wahda. Sehingga maknanya bahwasannya orang yang bersendirian dengan, atau bahwasannya zat yang bersendirian dengan perbuatan-perbuatan seperti ini dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yajibu ayu khos bil ibadati wahdah, maka wajib dikhususkan dengan ibadah saja. Zat yang bersendirian pada penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan, kemudian bersendirian menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, kemudian dijadikan bumi tadi ada bagian yang terdapat sungai-sungai, kemudian menciptakan gunung, membuat batas antara air laut yang tawar dengan yang asin. Sekian banyak ini tadi, kalau dia seandainya kalau dia adalah zat yang bersendirian, maka yajibu ayu khas bila ibadati wahdah, maka wajib juga untuk dikhususkan peribadatan kepadanya semata. Li'anna man ikhtassa bil khalqi wal ijad wa ghairiha min af'alillahi yajibu ayu khas bila ibadati wahdah. Kata Syekh Abdul Muhsin, dikarenakan zat yang bersendirian, bersendirian dan khusus di dalam mencipta serta mengijad, memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya ijad, mewujudkan. Dan yang selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dikhususkan dengan peribadatan. Sesuatu yang memang dia khusus mampu mencipta, khusus mampu mewujudkan sesuatu yang tadi tidak ada menjadi ada, maka wajib untuk dikhususkan dengan ibadah. Wa kaifa yuqal an takuna al makhluqat allati kana adaman wa qad awjadahu Allah, kaifa yuqal ay yakuna laha nasibun min al ibadati wa hiya makhluqatun lillah. Bagaimana bisa masuk akal para makhluk yang tadinya adaman, tidak ada? Kata Syekh Abdul Muhsin, bagaimana wa kaifa yuqal, bagaimana bisa masuk akal para makhluk yang tadinya kana adaman, yang tadinya tidak ada. Waqad aujadahu Allah, kemudian Allah ciptakan dia, munculkan dia. Wa kaifa yu'qal ayyakuna laha nasibun minal ibadah. Bagaimana bisa di bagaimana bisa diterima dengan akal, masuk akal, kalau dia bisa mendapatkan bagian dari ibadah tersebut. Wahia makhlukotun lillah, dalam keadaan dia adalah makhluk. Sesuatu masuk akal enggak? Yang tadinya enggak ada, kemudian ada, lalu disembah. Yang parah lagi, dia kondisinya mati. Kalau yang kondisinya hidup, manusia hidup, malaikat hidup, ini tidak pantas disembah, karena tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan yang mati? Yang mati ini tadinya tidak ada, yang buat siapa? Yang buat makhluk. Kalau yang buat ini tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan manusia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun tidak pantas disembah. Bagaimana dengan seandainya yang disembah ini tadi adalah sebuatan makhluk? Jadi yang disembah Tuhan ini, Tuhannya mereka, yang buatnya pun hasil ciptaan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Qala syekhuna Syekh Muhammad Amin Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala fi kitab Adwa'il Bayan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti dari Amerika. Inda qawlihi ta'ala, beliau menyatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an membimbing kepada sesuatu yang paling lurus. Famin dzalika tauhidullah jalla wa ala. Di antara sesuatu yang paling lurus adalah tauhidullah azza jalla. Faqad hadzal Qur'an fihi litthariq allati hi aqwamut turuq allati hi aqwamut turuq wa adaluha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk padanya untuk menempuh pada tauhid, untuk menempuh jalan yang jalan tersebut merupakan jalan yang paling lurus dan paling adil. Wa hiya tauhiduhu jalla wa ala. Jalan yang paling lurus apa? Adalah tauhidullah azza jalla. Fi rububiyyati wa ibadati wa fi ibadati, dalam rububiyyah, dalam ibadah, wa fi asma'i wa sifat, dalam asma' wa sifat. Wa qad dalla istiqra'ul Qur'anil 'azim 'ala anna tauhidallah yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan sungguh istiqra', risetnya Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya tauhidullah terbagi menjadi tiga jenis. Al-awwal, yang pertama, tauhiduhu fi rububiyyatihi, tauhid dalam masalah rububiyah. Wa hadzan naw' minat tauhid jubilat 'alaihi fitarul 'uqala. Jenis yang seperti ini dari jenis tauhid. Tauhid apa itu? Rububiyah. Jubilat, perkara yang sudah jibli, sudah ditanamkan sejak dahulu kala dari awal penciptaan. Fitarul 'uqala, fitrahnya orang-orang berakal. Qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas sama man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wa la in sa'altahum, kalau seandainya engkau katakan kepada mereka man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka mengatakan Allah. Dikatakan kepada kaum musyrikin, ya Muhammad, katakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian. Wa qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan, menunjukkan hidup ya, bisa mendengar, bisa melihat. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mampu mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati. Contohnya apa? Telok keluar ayam, biji keluar tanaman. Wa yukhrijul mayyata minal hayy minal hayy, dan mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang makhluk yang mati dari benda yang hidup. Contohnya Syarif, telur keluar dari ayam. Wa may yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur urusan. Fa sayaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Fa qul afala tattaqun, katakan kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah ya. Wa inkaru fir'aun lihadan nau'i minat tauhid fi qawlihi. Dan pengingkaran Fir'aun terhadap tauhid ini, terhadap jenis ini, tauhid, jenis apa? Tauhid rububiyah. Fi qawlihi, pada firman, pada pernyataan dia, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Tajahulun atau tajahala min ari, tajahulun min arifin annahu abdun marbubun. Tajahul min arifin, pengingkaran Fir'aun, ya, kata Syekh Abdul Muhsin, pengingkaran Fir'aun terhadap rububiyah wa ma rabbul alamin adalah tajahulun, tajahulun min arifin, kepura-pura bodohannya min arifin, dari orang yang tahu. Sebenarnya dia tahu tapi pura-pura bodoh. Apa itu rabbul alamin? Apa itu rob? Itu namanya tajahul, pura-pura bodoh. Berarti apa? Dia itu tahu sebenarnya. Annahu abdun marbud, marbub. Bahwasanya dia adalah hamba yang marbub. Jadi ini faedah ya. Pengingkaran Fir'aun tidak mengingkari rububiyah, tidak mengingkari rububiyah. Namun maksudnya itu tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari secara batin, mengikrarkan rububiyah. Hatta Fir'aun. Apa buktinya Fir'aun mengikrarkan rububiyah? Ayat Allah SWT menyatakan itu yang setelahnya. Wajahadu biha wastaiqonat anfusuhum zulman wa'uluan. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari rububiyahnya Allah SWT. Wastaiqonat anfusuhum zulman wa'uluan. Dalam keadaan mereka hatinya tadi yakin gitu loh. Namun diingkari dengan dasar apa? Kezaliman dan kesombongannya. Bidalil qawli ta'ala, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa mengatakan, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi. Tidak ada yang menurunkan kepada mereka tadi melainkan Rabb, pemilik langit dan bumi. Wajahadu biha wastaiqarat anfusuhum zulman wa uluan. Wa hadza nau' min tauhid la yanfa illa bi ikhlasil ibadah lillah. Jenis yang seperti ini tidak bermanfaat melainkan ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan kebanyakan mereka justru musyrik. Asani, tauhid yang kedua. Tauhid, jadi intinya tauhid rububiyah, Fir'aun pun tidak mengingkari secara batin. Yang diingkari oleh Fir'aun secara zahir. Adapun batin tetap dia mengikrarkan adanya tauhid rububiyah. Dalam artian tauhid rububiyah ini maknanya tetap menetapkan adanya pencipta, Rabbul Alamin. Namun dia sok mengingkari secara zahir. Asani, jadi sangat benar ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirik di zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan syirik zaman dahulu. Kenapa? Syirik zaman dahulu, Fir'aun itu luar biasa kufurnya. Mungkin belum ada yang zaman sekarang sekufur Fir'aun itu. Ya enggak? Zaman sekarang paling dia selainnya jebak pada selain Allah SWT. Tapi kan enggak ngaku sampai ngaku Tuhan. Fir'aun ini ngaku Tuhan. Tetapi secara batin masih meyakini adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bosnya kekufuran. Zaman sekarang parah kekufuran itu, tidak meyakini adanya Tuhan sama sekali. Dalam artian tidak meyakini adanya pencipta. Jatuh pada rububiyah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirik yang di zaman sekarang lebih aghlad. Ya. Musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Lebih besar, lebih mengerikan kesyirikannya dibanding orang terdahulu. Kalau dulu, ketika lapang, mereka syirik. Ketika kepepet, Mereka ikhlas. Zaman sekarang lapang syirik, kepepet, tambah lagi alasan buntu, atik modal, akhirnya ngepet itu tadi kan. Nah, zaman dahulu syirik dalam masalah uluhiyah kan, uluhiyah. Zaman sekarang rububiyah masuk. Kalau dulu cuma uluhiyah kan, rububiyah itu mereka menetapkan. Kemudian kalau zaman dahulu yang mereka sembah kadang benda mati, batu, pohon, atau kadang orang-orang soleh, malaikat, orang-orang soleh, nabi. Kalau zaman sekarang kuburan tak jelas, ya. Orang fasik, orang fujar, bahkan mungkin orang kafir disembah. Kemudian yang kedua, as-sani tauhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi, mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan. Wa Allah bi tu hadzal nau min at-tauhid, dan dhabit ketentuan jenis ini dari tauhid, huwa tahqiqu makna la ilaha illallah, yaitu merealisasikan, mengamalkan makna la ilaha illallah. Wa hiya mutarakkibatun min nafyin wa isbatin. Kalimat la ilaha illallah ini tersusun dari nafi, peniadaan, wa isbat. Fa makna nafi minha, sedangkan makna nafi dari kalimat la ilaha illallah, khal'u jami'i anwa'il ma'budat ghairillahi kainatan makanat fi jami' anwa'il ibadat kainatan makanat. Adapun makna isbat, makna nafi dari kalimat la ilaha illallah, khal'u jami'i anwa'il ma'budat ghairallah, melepaskan seluruh jenis-jenis sembahan ghairallah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kainatan makanat, bagaimanapun bentuknya, entah dia batu, pohon, entah dia orang soleh. Fi jami'i anwa'il ibadat makanat, pada seluruh jenis-jenis ibadah, apapun bentuk ibadahnya, entah dia sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembeli, dan yang lainnya. Itu makna la ilah. Wa makna isbat, makna isbat yaitu lafad illallah, ifradullahi jalla wa'ala wahdahu bijami'i anwa'il ibadat bil ikhlas, memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah jalla wa'ala dengan seluruh jenis-jenis ibadat dengan ikhlas. Alal wajhi alladhi syara'ahu ala alsinati rusulihim, rusulihi alaihi alaihi mussalatu wassalam, sesuai dengan cara yang disyariatkan melalui lisannya para rasul alaihi mussalatu wassalam. Wa aktsaru ayatil Qur'an fi hadha an-naw' min at-tauhid, dan kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an pada jenis ini dari jenis-jenis tauhid itulah yang ada, ya. Kebanyakan ayat Al-Qur'an dari jenis tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Wa huwa allazi fil ma'arik bainar rusul wa umamihim, itulah yang terjadi padanya ma'arakah, pertikaian, perperangan antara para nabi dan umat mereka. Aja'alal alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un 'ujab, apakah si Muhammad ini akan menjadikan tuhan-tuhan kami yang banyak ini tadi menjadi tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un 'ujab, ini sesuatu yang sangat sangat mengherankan. Wa minal ayat addala ala hadzan naw min at-tauhid qauluhu ta'ala, dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan jenis ini yaitu tauhid uluhiyah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, minta ampunlah untuk dosamu. Wa qauluhu wa laqad ma'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah, seorang rasul an ya'budullah, yang rasul tersebut menyerukan sembahlah Allah, jauhilah tagut. Fi kulli ummatin. Lafaz ummat itu maknanya apa? Apa makna lafaz ummat di situ? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Apa makna al-ummah? Ta'ifah. Mana yang lain? Kalau ini benar ayat ini. Lafaz ummat dalam Al-Qur'an memiliki 4 makna. Apa aja? Ta'ifah, kedua. Satu lagi. Ta'ifah ayat ini. Kedua, inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang ketiga, ramadin. Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Satu lagi. Lupe. Panasin. Abu Muhammad. Bagaimana zaman atau waktu? Sebagaimana dalam surat Yusuf, wad dakaroh ba'da ummah. Wad dakaroh ba'da ummah. Gimana ayat lengkapnya? Wad dakaroh ba'da ummah. Ya. Dia ingat setelah beberapa saat maknanya. Ini kalau dalam ilmu usul tafsir masuk dalam pembahasan al-wujuh wa nadha'ir. Al-wujuh wa nadha'ir dalam ulumul Quran. Satu lafaz sama dia di dalam Al-Quran, tapi tempat-tempatnya itu berbeda-beda maknanya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Perlu ditanya. Min rasulin. Min di situ min apa namanya? Min rasulin. Kira-kira yang tunggu tahu biar. Min. Min apa kita? Kira-kira. Kalau dalam nahwu ya, tapi ini kan dalam Al-Quran. Kalau dalam nahwu, min itu min za'idah. Kalau dalam nahwu, fungsinya taukid. Tapi dalam Al-Quran, kurang tepat kalau disebut za'idah. Lebih tepatnya disebut apa? Silah wa taukid. Ya itu tadi, lebih tepat disebut silah. Namun kalau dalam nahwu, disebut za'idah. Kalau antum buang, wa ma arsalna min qablika rasulan. Ada masalah? Tidak masalah kan? Tidak masalah. Nah, fungsinya untuk taukid. Min tadi. Sama seperti ayat. Ma yalfidhu min qawlin. Ma yalfidhu qawlan. Illa ladahi raqibun atid. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun. Illa nuhi ilaihi. Melainkan kami wahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melainkan wahyunya apa? Sampaikan tidak ada sesembahan tidak ada sembahan melainkan dia, melainkan aku, sembahlah aku. Fa'buduni. Takdirnya apa itu? Aslinya fa'dudu, fa'budu. Nih, ditakhfif ya. Wa qauluhu was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'abadun. Silakan engkau tanya orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau ya Muhammad dari kalangan rasul-rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'abadun. Apakah kami menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Wa qauluhu, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Fahal antum muslimun. Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang muslimun? Faqad amara fi hadhil ayatil karimati ay yaqul, sungguh Allah memerintahkan pada ayat atau faqad umira dan sungguh Rasul diperintahkan pada ayat yang mulia ini ay yaqul, agar Rasul menyatakan innama auha ilaihi mahsurun fi hadha an-naw' min at-tauhid, sesungguhnya agar Rasul itu dibaca maklum deh. Faqad amara fi hadhil ayat al-karimah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat yang mulia ini ayakul, agar Rasul tersebut menyatakan inna sesungguhnya ma auha ilaihi, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya tersebut mahsurun fiha dan nau minat tauhid, cuma dibatasi pada jenis tauhid ini saja. Maknanya sesungguhnya apa yang Allah wahyukan kepada Rasul tadi cuma dibatasi dengan jenis ini tadi. Jenis apa? Tauhid uluhiyah. Li syumuli kalimati la ilaha illallah, dikarenakan sudah mencakup pada kalimat la ilaha illallah, li jami'i ma ja'a fil kutub, terhadap segala sesuatu yang datang dalam kitab-kitab sebelumnya. Maknanya apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa kalimat la ilaha illallah itu sudah mencakupi seluruh apa yang diwahyukan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Li'anha taqtadi ta'atallahi bi'ibadati wahdah, dikarenakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mentaati Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fayashmalu dzalika jami'al aqaid wal awamir wan nawahi, maka yang demikian itu meliputi seluruh keyakinan, perintah dan larangan. Ketika seorang betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, kalau dia berhak disembah otomatis kan harus menjalankan perintah kan? Enggak mungkin seseorang menyembah Allah tanpa melaksanakan perintah. Contoh. Firan ngomong, "Ustaz, ana akan mentaati apa yang antum perintah dan meninggalkan apa yang antum larang." Ini lisan dan antum yakin secara hati. Namun secara kenyataan antum juga enggak nurut apa yang ana perintahkan, tidak enggak juga meninggalkan apa yang ana larang. Berarti kan antum enggak taat kan? Orang yang betul-betul taat kepada kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya pasti dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dia mengatakan siapa yang menyembah yang layak disembah? Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga enggak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tergambar enggak antum? Dia mengatakan yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia enggak salat, apa yang disembahkan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Dia juga enggak puasa, enggak zakat, enggak segala macam. Apa yang mau dipersembahkan? Wa ma yatba'u dzalika min thawabin wa iqabin, dan segala sesuatu yang menyertai hal itu berupa pahala dan hukuman. Wal ayat fi hadzan nau min at-tauhid katsiratun. Jenis ayat-ayat tentang jenis ini, jenis tauhid ini, tauhid uluhiyah itu banyak sekali. Wallahu ta'ala alam. Lanjutkan masalah fikihnya. Cukup dulu sampai sini.